Ketangkasan bindu 10:8. Kenca bage, kuidah sekalak nari malaikat nusur i surga nari. Lid kuasana si melin, janah sinal salna nerangi kerina dunienda. Alusora megang nina. Enggo runtuh Babilon, enggo runtuh diberu. Eme Babilon si melin e. Genduari, rehen setan-setan ras kesah-kesah si melket nerahi diberu e. Erbage-bage perik si melket, dingin si ciga ate kalak rasar ibas ia. Ibre kena anggur naman kerina bangsa, jana ibahanna kerina bangsa e nginem anggur lagu langkahna si perlua-lua e. Raja-raja Doni erlua-lua ras ia, jana saudagar-saudagar idoni, jadi bayak arkiteken kericuhan diberu e erlua-lua lanai tertahan. Jenari, kubegika sora sideban i surga nari, nina. Daratlah, o bangsangku, daratlah ibas kuta enari. Ola kam ngikut ibas dosa-dosana, jana ikut ibas mara si rehman bana. Sabab dosana ergun-gun seh kulangi, jana inyek dibata kap krina perbahanan nasi jahat. Bahanlah manbana, bali ras perbahanenna manbani. Balaslah dua kali lipat, asa perbahanenna manbani. Isilah calungna dua kali lipat kerasna, asangken inemen keras si isikap kena manbani. Bahanlah ia ngenanami kinisran, ras ceda ate, likutken buena pujin ras kemewahan si bahanna nandangi dirina. Sabab katawari penina mandirina. Ijenda aku kundul bagi kembrahan, aku labo diberu balu-balu, asandigan pelakuna nami ate ceda. Erkiteken si endame, maka iba sadawari, rehman bana mara sir bage-bage. Penakit ate ceda ras kelihen, meseng me ia ibahan api, sabab erkuasa kap Tuhan, ibata singa didi ia e. Tangis ngandung kerina raja-raja idoni si erlua-lua dingin ngikutkan kerincuhan di beru e. Bagepe ngandung meraja-raja e, ngidah cimer api sinutung kuta e. Tedis ia idauh-dauh nari, perbahan biar ngenehen kini seranna e, janah nina. Cilaka, cilaka kota Babilon simbelin dingin sinteguh e. Ibas sada jam saja enggo kami hukum. Itangisi ras ingandungi saudagar-saudagar idoni mediberu e, sebab lanailit sekalak pesinukur barang-barangna. Lanailit sekalak pesinukur emas, pirak, permata, entah mutiarana. Bagepi lanailit sekalak pesinukur barang-barangna e, eme, kain putih, uis ungu, sutra, uis megara metua, kayu simrim, berbagai-bagai perkakas si ibahan ibas kayu si meherga nari, ibas gading nari, tembaga, besi, marmar, kulit manis, rempah-rempah, si merim-merim, mur, kumenen, anggur, minak, tepung ras gandum, lembu, biri-biri, kuda, gereta, juak-juak bagepe manusia. Nina saudagar-saudagar eman kota Babilon e. Krina siatendu jadi si kerajangandu enggo kernep, janah krina kini bayakan rasjilendu enggo bene. Asandigan pelanaidat ndu mulihi. Tokeh-tokeh si enggo bayak arkiteken perbinaganna ibas kuta e. Tedisme idauh-dauh nari, sebab biar ia ngenehen kini seran kuta e. Tangis dingin ngandung me ia, canah nina. Cilaka, cilaka kalkuta simbeline. Biasana ipakena kain putih, wis ungu, bagepe wis megara metua. Cana ipakena barang-barang emas, batu permata ras mutiara. Tapi basada jam go bene krina kini banyak kena enda. Krina kapten kapal, penumpang-penumpang ras pegawai-pegawai kapal, bagepe krina sirdahin ilawit, tedis idauh-dauh nari. Asum idahna cimber kuta e, nina alusora si megang. Langa pernah lit kuta bagi kuta simbelin enda. icaburina takalna alu abu. Tangis dengan ngandung ia, Nina. Cilaka, cilaka kalkuta simbelin Kuta sirban sabayak kalak silit kapal na erlayar kulawit. Terkiteken kini bayakan kuta Tapi basada jam saja krina anggau kerenap. Ersuraklah, o surga, terkiteken kuta anggau kerenap. Ersuraklah, o anak-anak di bata. O rasul-rasul, bagai pekam nabi-nabi. Sebab ia anggau ihukum di bata, suwe raskai si bahan naman bandu. Kenca bagai, sekalak malaikat si megegeh, ngangkat sada batu penggilingan si galang. Cenari ia bekena kulawit, canah Nina. Bagenda mepagi kota Babilon simbelin ia beken kutero, jana asandigan pelanai terida. Asandigan pelanai ibegi i tengah-tengah nu, sorakalak ngkuit kulcapi, musik dengan sorakalak ngembus suling ras trompet. Lanai pagilit sekalak tukang pe tengah-tengah nu, subuk ibas dahin apai pe, sora batu gilingan pe lanai pagi ibegi. Lanai pagilit sinal salampu i tengah-tengah nu, asandigan pe lanai ibegi sora si empo rasi serak i tengah-tengah nu nari. Ibelang-belang duni enda sodagar-sodagar nu mesimbelina, jana alu ilmu sihir nu, itipudu krina manusia i duni enda. Babilon iukum sabab darah nabi-nabi ras darah anak-anak di bata terdaat ibas ia. Gendekna darah krina manusia si enggo ibunuk idoni endah.